بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، seperti yang saya sebutkan kemarin, bahwasannya mulai kemarin itu pengajian kita di kampung baru kita berhentikan terlebih dahulu, kita ganti dengan pembahasan tentang puasa. Karena pembahasan tentang puasa itu banyak materinya, sedangkan waktunya kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Insya Allah tinggal 3 atau 4 pertemuan lagi. Jadi untuk setiap pengajian kita, kita akan lanjutkan dari pembahasan. Kita akan lanjutkan. Kita harapkan nanti malam Ahad yang akan datang kita sudah selesai di dalam pembahasan dari masalah puasa. Sampai kita pada pembahasan kemarin, yaitu tentang masalah arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Ada dua. Sebagian ulama ada menyatakan bahwasannya rukun-rukun puasa itu bukan dua tapi tiga. Satunya itu as-sha'im, orang yang berpuasa. Kenapa kalau masalah sholat kok tidak ada dalam rukunnya sholat itu al-musalli, orang yang sholat? Sedangkan kalau puasa kok ada as-sha'im, orang yang berpuasa? Ulama menyatakan karena kalau sholat itu ada gerakannya, ada ruku, i'tidal, sujud dua kali, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, itu bisa diketahui gerakannya, sehingga tidak perlu di dalam rukun-rukun sholat itu al-musalli atau orang yang sholat. Tetapi kalau puasa, karena tidak ada gerakannya, tidak ada nidomnya, tidak ada sesuatu yang membedakan dalam puasa tadi itu, maka sebagian ulama ada yang menyatakan rukun puasa itu bukan dua tapi tiga. Yang satu apa? As-sha'im atau orang yang berpuasa. Rukun yang pertama yaitu niat, baik itu puasa sunnah atau puasa yang fardu, puasa yang wajib atau puasa yang sunnah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwasannya innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu bergantung dengan niat-niatnya. Dan tidak mencukupi niat tadi itu cuma dia bersahur, dia melaksanakan sahur dengan berniat sahur tadi itu untuk memperkuat atas puasanya, gak cukup. Wis pokoke aku sahur tujuannya supaya aku besok gak lemes kalau puasa, tanpa ngucapkan niat, gak cukup model seperti itu. Paham ini? Begitupun tidak mencukupi, yaitu dia tidak makan dan minum, tidak makan, tidak minum mulai sebelum fajar misalnya. Nah, semenjak tidak terlintas di dirinya dia berniat puasa. Kalau sudah dia terlintas dalam dirinya untuk berniat puasa, maka dia mencegah tadi itu sudah cukup. Kenapa? Karena yang namanya niat itu tidak harus diucapkan. Diucapkan itu hukumnya adalah sunnah. Niat tempatnya dalam hati. Kalau sudah dia berniat aku tidak makan, tidak minum supaya untuk melaksanakan puasa, cukup niat model seperti itu. Memang untuk membantu hati mengucapkan niat tadi itu, yaitu dengan dilafadzkan, itu semua hukum dari niat. Dan niat untuk berpuasa ini wajib untuk setiap harinya, likulli yaumin. Setiap hari dia wajib untuk mengucapkan niat berpuasa. Kenapa? Karena menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat, bahwasannya setiap puasa, setiap harinya itu merupakan ibadatun mustaqillatun. satu ibadah yang berdiri sendiri, tidak bisa dihubungkan dengan yang lainnya. Besok misalnya puasa berdiri sendiri, besoknya berdiri sendiri, besoknya berdiri sendiri. Setiap harinya yaitu berdiri sendiri. Hah? Sedangkan di sini menurut pendapat Imam Malik radhiyallahu taala anhu, di sini sistem untuk niatnya menurut pendapat beliau yaitu sistem paketan. Artinya satu kali digunakan untuk niat satu bulan langsung, tidak ada masalah. Makanya nanti kalau misalnya kita ini pertama kali melaksanakan puasa, malamnya itu pertama kali tarawih, besoknya mau pertama kali puasa, maka kita ini bertaglid dengan pendapat Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kita mengucapkan niat dua kali. Niat yang pertama, kita berniat untuk berpuasa satu bulan penuh. Bagaimana niatnya? Terserah, mau pakai bahasa apa? Mau bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terserah. Kalau bahasa Arabnya, ya nawaitu shauma li syahrin kullihi lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku berniat berpuasa satu bulan karena Allah ta'ala. Itu. Kemudian niat yang kedua diniatkan untuk mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Nawaitu shauma ghadin. Aku berniat untuk berpuasa besok hari karena Allah ta'ala. Dua kali niat. Kenapa kok dua kali niat? Ya. Karena menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau misalnya suatu malam kita tidak mengucapkan niat, ingatnya jam 10 pagi atau setelah fajar baru ingat, loh iya, anak tadi malam tidak puasa. Maka hari itu tetap kita wajib berpuasa, tetapi puasanya tidak sah. Tapi tetap wajib puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum seperti puasa. Nanti wajib mengkodoi. Kenapa? Karena malam harinya dia tidak mengucapkan niat, tidak tabyitun niyah, tidak menginapkan niat. Tetapi kalau sudah malam yang pertama kita mengucapkan niat untuk satu bulan penuh berpuasa, maka ketika itu puasanya tetap sah, asalkan lupa. Lupa tadi malam tidak mengucapkan niat, sedangkan malam yang pertama dia sudah mengucapkan niat untuk berpuasa satu bulan penuh, ketika itu sah puasanya. Itu, paham ini? Nah, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya semoga panjang umur. Andai saja pertengahan Ramadan dia meninggal dunia. Pertengahan Ramadan dia meninggal dunia. Bagus Pak, meninggal tanggal 17 Ramadan itu bagus. Malam Nuzulul Quran ya, malam 17 Ramadan. Ada yang ingin mati 17 Ramadan Pak? Tidak ada ya? Kalau ada saya doakan sekarang. Andai saja meninggal sebelum menyempurnakan bulan suci Ramadan, kalau dia sudah berniat pertama kali model seperti Imam Malik tadi itu, niat satu bulan penuh, sisanya terhitung puasa, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Kemudian apa sih perbedaan niatnya puasa fardu dan niatnya puasa sunnah? Yang pertama, kalau niatnya puasa fardu itu masuk waktu niatnya itu mulai tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar. Mulai kapan? Saya ulang lagi, mulai tenggelamnya matahari atau gampangannya mulai masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh atau munculnya fajar. Maka ketika itu fayajibut tabyit, maka wajib untuk menginapkan niat tadi itu. Ini walaupun puasanya anak kecil seperti pelajaran kemarin, kalau umur 7 tahun wajib diperintahkan. Umur 10 tahun kalau tidak melaksanakan puasa wajib dipukul apabila dia mampu. Umur 10 tahun mampu tidak melaksanakan puasa wajib dipukul seperti perintah dalam masalah sholat. Ini artinya kalau 10 tahun masih tetap tidak mampu ya tidak ada masalah. Pokoknya sebelum balig. Nah, untuk masalah masuk waktu niat ini, mulai waktu maghrib sampai waktu subuh ini meskipun wajib menginapkan niat itu, meskipun dia puasanya anak kecil, karena pahalanya tidak diberikan kepada anak kecil tadi itu, tetapi diberikan kepada orang tua. Ya, setiap kebaikan, setiap perbuatan baik yang dilaksanakan oleh anak yang belum baligh, anak yang belum dewasa, itu pahalanya diberikan kepada orang tua. Anak kecil baca Quran, anak kecil sholat, pahalanya kemana? Ke orang tua. Gitu. Sedangkan kalau untuk puasa sunnah, kalau puasa sunnah itu masuknya sama, mulai tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib, dan terus waktunya itu sampai kapan? Sampai waktu duhur. Kalau puasa sunnah, misalnya ana mau puasa Senin, ana mau puasa Kamis, kemudian malamnya saya tidak niat, jam 9 ana ingat, iya sekarang hari Senin ya, ana mau puasa kan sekarang, tidak ada masalah, boleh, pokoknya sebelum masuk waktu duhur, asalkan selama subuh sampai duhur tadi itu belum melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Mari subuh kena ketan, kena kopi, kena kolak sakabene, jambolu eling, iya re aku teniat-niat, ira oleh batal pisan. Paham ini ya? Ini disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu beliau ditanyai oleh Rasulullah, "Apakah ada makanan hari ini?" Maka ketika itu Siti Aisyah menjawab, "Tidak ada makanan ya Rasulullah." Maka ketika itu Nabi menjawab, "Idan ana shaim." Kalau begitu aku sekarang berpuasa. Itu puasanya adalah puasa sunnah. Dari riwayat Siti Aisyah tadi itu, maka ulama menyatakan bahwasanya kalau untuk puasa sunnah, waktunya sampai waktu duhur untuk niatnya tadi itu. Kemudian yang kedua, untuk puasa fardu tadi itu wajib untuk mentakyin, untuk menentukan poso apa kon saiki. Nawaitu sauma ghadin an arda'i fardi Ramadan, atau untuk kafaro, atau untuk nazar, atau untuk godo misalnya. Anak punya nazar. Nazar hukumnya wajib kalau sudah terjadi apa-apa yang dinadari. Anak niat nazar untuk berpuasa. Untuk satu urusan, subhanallah, urusannya dikabulkan oleh Allah. Ketika itu ana wajib puasa nadar. Nadar ini hukumnya wajib. Maka ketika itu aku niat berpuasa untuk nadarku karena Allah Ta'ala. Wajib untuk menyebutkannya. Menurut pendapat yang paling muktamad, sesungguhnya tidak wajib untuk mengucapkan fardhon. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri. Fardhi itu tidak wajib menurut pendapat yang muktamad. Berarti menurut pendapat yang lain wajib untuk mengucapkan fardhon. Maka paling enak ya ucapkan fardhon untuk keluar dari khilafnya ulama, selesai urusan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana. Ramadhan ada takyinnya. Fardhonnya wajib. Sudah mengucapkan fardhon saja. Menurut pendapat yang muktamad, tidak wajib untuk mengucapkan fardhon. Alasannya apa? Alasannya, kalau itu orang yang baligh berakal, kalau dia berniat puasa Ramadan, tidak akan terjadi kecuali fardhon. Kenapa? Orang baligh, orang berakal, wajib berpuasa. Makanya kalau dia mengucapkan niat, puasanya ya pasti puasa fardhon. Tidak mungkin puasa sunnah. Itu alasannya. Nah, untuk keluar khilaf, ucapkan, tidak ada masalah. Ada juga yang mengatakan tidak perlu menyebutkan dengan syahri, bulan, tidak perlu. Enak ya apa? Ucapkan juga, tidak doa-doa. Untuk keluar dari khilafnya ulama. Nah, kemudian kalau untuk puasa sunnah, tidak wajib untuk mentakyin, untuk menentukan. Kecuali jika ada puasa tadi itu muakotan, berhubungan dengan waktu, seperti puasa Arafah menurut pendapat yang muktamad, atau puasa Senin, atau puasa Kamis. Itu ada pendapat yang menyatakan kalau memang itu puasa sunnah, wajib untuk mengucapkan dari puasa apa apabila berhubungan dengan waktu. Pendapat yang muktamad tidak perlu berarti. Pokoknya aku niat poso, cukup sudah. Nah, untuk keluar dari khilaf, ucapno, aku niat berpuasa hari Senin karena Allah Ta'ala. Sudah. Nah, itu. Kemudian kalau yang ketiga, perbedaan yang ketiga, untuk puasa fardu tidak diperbolehkan mengumpulkan dua puasa fardu di dalam satu hari. Ya padha ae kaya salat. Tidak boleh mengumpulkan antara sholat maghrib dengan godok maghrib, tidak boleh. Maghrib dengan godok isya, tidak boleh. Aku niat poso meni hari apa Ramadan itu sama mengkodoi yang kemarin, tidak boleh. Harus satu-satu. Tapi kalau untuk puasa sunnah, tidak ada masalah. Dua niatan puasa sunnah atau lebih, tidak ada masalah. Diniatkan wa'idatin dengan niat satu, misalnya pas dino Senin, pas hari Arafah, ya, pas dino Senin, pas hari Arafah. Ana niatkan satu, aku niat berpuasa hari Senin dan hari Arafah, cukup. Dua-duanya dapat, karena puasa apa? Puasa sunnah dan itu. Tapi kalau puasa fardu tidak boleh kecuali hanya untuk satu tok, itu. Kemudian paling sempurnanya niat itu melafatkan itu berarti apa? Dilafatkan melalui lesan, dan tidak ada satupun ulama Imam Syafi'i yang menyatakan melafatkan niat hukumnya bid'ah, tidak ada. Apalagi Imam Syafi'inya, tidak ada sama sekali. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ulama Imam Syafi'i menyatakan melafadzkan niat hukumnya bid'ah, berarti bohong. Lebih-lebih kalau Imam Syafi'i menyatakan melafadzkan niat adalah bid'ah, bohong. Tidak ada. Dalilnya dari mana? Dalilnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji dan umroh, beliau melafadzkan dengan niat tersebut. Makanya Imam Syafi'i menyatakan, atau yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya melafadzkan niat hukumnya adalah sunnah. Untuk apa? Untuk membantu hati. Dan itu tidak perlu kitab-kitab yang jauh-jauh, yang besar-besar, yang pembahasan panjang di kitab I'anatut Thalibin katuwen deloken ndik maten Safinatun Najwa wis ana. Maten itu ojo ndelok sarai di matene kuwi sono. Maka paling abdolnya niat, paling sempurnanya niat melafadzkan dengan menghadirkan di dalam hati. Ya apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu paling sempurnai niat wis. Pakai lihadhihi sanati juga ya, untuk tahun ini. Waduh, tepat itu wis ya. Kemudian rukun yang kedua dari berpuasa yaitu tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan puasa, yaitu zakiron dalam keadaan ingat, mukhtaron tidak dipaksa, ghaira jahilin ma'dzurin bukan orang yang bodoh yang diuzurkan. Di sini dikeluarkan sekarang. Jadi meninggalkan yang membatalkan apabila dia beringat. Kalau ingat ya. Kalau tidak ingat bagaimana? Ngambil air minum, setelah minum lu lali aku poso saiki yo. Ya apa? Tidak ada masalah. Nang warung ngaposoan, kena pecel, kena kolak, kena iki kabeh, kena tahu campur, kena kabeh wis. Mari gledekne len. Lho iya rek, poso saiki rek. Lah ya apa? Hadiah teko Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi masalah, moso ono ta warung buka waktu Ramadan, iku jadi masalah. Lek ono warung buka waktu Ramadan itu pembahasan. Pembahasannya ya apa? Pembahasannya boleh membuka warung tengah Ramadan asalkan yang beli ditanyai dulu. Kamu musafir apa enggak? Sesuai syaratnya musafir atau enggak? Kalau enggak, pokoknya wong melbu dikei mangan, itu perbuatan kemaksiatan. Kenapa? Membantu kepada kemaksiatan adalah maksiat. Meskipun sing dodolan iku poso, sembahyang tahajud, maca Quran, tapi dodolan waktu tengah hari Ramadan ngeimangan wong sing dak poso tanpa ditanyai terlebih dahulu, maka ketika itu tidak ada nilainya puasanya dia. Kenapa? Membantu orang tidak berpuasa. Aku iki bingung, lek ndek Bali delon, lek hari ya nyepi ku. Apa wong itu wedok apa wong lanang apa penting jenenge? Sing muter-muter keliling-keliling apa jenenge? Cawang. Pecalang iku. Endi pecalange wong Islam dak ora ono? Lek delon wong Hindu, lek ndek Bali ku. Ana tanya sekarang, jumlah orang Hindu sama orang Islam lebih banyak mana? Islam lebih banyak. Kenapa kalau Hindu kok sampai perlu ngetono pecalang barang? Ojo ngurung lampu, ngentut gak oleh? Iya oleh ngentut. Hah? Hati-hati loh ya, jangan ini airport, bandara udara internasional tutup. Lek waktu nyepi, kok hebat temen rek wong Hindu rek. Wong Islam iki ya opo? Iku sih perlu dipikir no. Islam dulon, dodolan soto, dodolan rawon, dodolan kolek ditutupi keber ini tok. Urang ajar, hati-hati pak ngono-ngono itu. Hati-hati itu azab di sisi Allah Subhanahu wa taala buat mainan itu. Aku pokok sembahyang, aku pokok maca Quran. Kok dodolan model ngono iku padha ndak poso kono iku. Iya. Itu tutupan. Aku ndak rezeki beb lek nutup. Jarene sapa? Sing ngek rezeki ku sapa? Wong ta? Sing ngek rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Lek kon nurut karo Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Wong wedi cecek adik gak mangan kok. Iku gak ketok mangan sampean. Cecek mlaku mangan cut balik maning. Rezeki ini diatur karo Allah. Lah iki menungso umat Nabi Muhammad gak ngerti aturan sama sekali. Lha niku rokokan jedal jedul. Waduh, walase lek wae Ramadan greget mati kabeh, Pak. Greget mati. Iku sing ngombe blas, ndoro isine blas, ndoro suntani sama sekali. Itu. Itu perlu itu. Makanya kalau di Pasuruan Hayat Taufik itu sampai sekarang kan gembar-gembor masalah undang-undang, masalah untuk penutupan warung waktu siang hari Ramadan. Sampai saat ini belum kelar itu urusan ini. Belum kelar. Belum keluar dari pemerintah. Apa nak metu? Padahal mayoritas umat Islam. Apa oleh wae Hindu kok iso kok ngono? Hah? Apa apa lagi? Daro apa? Karena umat Islam ndak ono ghira fid din, ndak ono cemburu nih di agama. Wong Islam ndak karu-karuan. Sing mabuk ya digunakan mabuk, sing tidak poso digunakan poso. Terus saya wes, mokhtaron. Kalau emang dia ini dipaksa, pon ngumbio, lendak tak pateni kon. Dipaksa. Itu asalkan ada beberapa syaratnya itu. Yang pertama, dia tidak mampu melawan. Sing maksa arek cilik, ayo ngumbio, lendak kon tak pateni. Yo tak ngumbio. Arek cilik disentek tok meneng kok. Ya berarti tidak niat kon iki jenenge. Yang pertama, dia tidak mampu melawan. Dia tidak mampu meminta bantuan. Dia tidak mampu lari. Dia tidak mampu berteriak. Baru itu dipaksa. Kalaupun dipaksa, ayo mangano. Endak tak pateni kon. Mangano, ada masalah. Tapi tidak batal, karena dipaksa itu. Kemudian, bukan jahil ma'dzur. Apa jahil ma'dzur itu? Jahil ma'dzur itu ada dua. Yang pertama, dia yang baru masuk Islam. Yang kedua, jauh dari orang-orang yang ngajarkan ilmu agama. Kalau jauh dari orang-orang yang ngajarkan ilmu agama, di Lumajang insya Allah tidak ada itu sudah. Insya Allah tidak ada. Kenapa? Tidak perlu aduh-aduh. Melalui radio saja kok pelajaran. Semoga diteruskan oleh Allah. Langgeng. Buka radio pelajaran. Saking tidak gelem. Aku tidak kuat dia tuku radio. Oh tidak kuat. Iya tuku rokok iso. Ragi yuli mula sewu tidak bisa tuku. Rokok jedal-jedul bentino. Nah itu. Kalau jahil maktur di sini tidak ada sudah. Tidak ada. Anda tidak ngerti masalah ini. Oh batal. Tidak ada. Kenapa? Sudah pelajaran banyak sudah. Kecuali kalau dia baru masuk Islam. Atau nasya'ah ba'idah. Min ulama. Minal ulama. Jauh tinggalnya itu dari para ulama. Orang-orang yang ngajarkan ilmu agama. Itu. Maka kewajiban puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Kapan kapan wajibnya terjadinya puasa, kita berpuasa itu kapan? Ada lima. Yang dua ala sabilil umum, atas jalan yang umum secara merata, yaitu wajib atas semua yang dia tadi itu sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah menentukan tanggal sekian berpuasa, maka ketika itu wajib untuk berpuasa semuanya, baik orang yang melihat ataupun orang yang tidak melihat. Kita ini, aku tidak gelem poso, aku tidak iso delok, tidak iso delok ru'yah. Lo memang kalau tidak iso delok ru'yah, wajib taglid sekarang harus mengikuti, melalui siapa? Pemerintah. Mangkane nanti ojo ke susu-susu. Lek pas malam pertama bulan suci Ramadan, kalau belum ada keputusan dari pemerintah, sabar dhisik, sabar. Ndak perlu ke susu-susu. Ayo sembahyang tarawih saiki. Ndak. Entaran dhisik. Ndak, entaran dhisik. Dinteni sampai ana pengumuman teko pemerintah. Itu. Wah, pemerintah iku wong fasik misale. Loh, pemerintah wong fasik tapi duduk kafir. Pemerintahnya itu ada organisasi nih, ono NU nih, ono iki nih, semuanya berkumpul untuk ngelihat hilal. Tidak perlu susu-susu. Nek ndak gelem ya sembayang dhewe. Golek oh sembayang sing susu-susu. Golek oh. Lek aku dikon susu-susu ndak gelem. Harus melalui pemerintah. Dungo dhisik. Oh pemerintah wis saiki pengumuman tanggal 1 Ramadan ditentukan tanggal sekian. Oh ya wis terima sembayang tarawih. Dorong-dorong dinteni. Di Hadromut itu, di Hadromut itu sampai pernah datang pengumuman jam 10:30 malam. Padahal di situ tempatnya ulama, Pak. Semuanya itu bisa ngelihat hilal sudah. Tapi menunggu keputusan dari Goldi atau pemerintah kalau zaman kita sekarang ini. Dinteni, mari sembahyang isya, mari buyar dhisik. Dinteni sampai suwener khobar. 10:30 ana pengumuman. Ada pengumuman dari pemerintah melalui kesempatan ini. Isbat ini. Tanggal berapa? Sekarang terjadi pertama kali tanggal 1 Ramadan. 10:30. Niki nek kan ndak pokoke cepet gudak-gudak gudak-gudak ya mbo tepak apa ndak. Karena kalau kita ibadah ya, kalau kita ibadah tepat-tepakan. Tepat-tepakan iki apa? Koyoke saiki tanggal 1 Ramadan, koyoke. Terus apa? Harus tarawih ndak apa? Ini ndak sah sembayangnya. Kenapa? Ibadah tidak dengan ketepatan. Ibadah tidak dengan kepastian, ndak boleh. Tepat-tepaan, tidak oleh tepat-tepaan ini. Paham ini? Sedangkan tiga, nanti ada pembahasannya yang pertama, yaitu dengan menyempurnakan Syaban 30 hari. Ini kalau tidak bisa melihat hilal. Kalau tidak bisa melihat hilal, maka ketika itu menyempurnakan Syabannya menjadi 30 hari. Makanya terjadinya ru'yah itu tanggal 29 Ramadan sore. Kalau ada yang ngelihat hilal sekarang, gak ono goroi berarti. Harus ngelihat pergantiannya tanggal 29 sore. Gitu. Kalau ada kelihatan, fa'in humma alaikum. Fakamil Syaban 30 yauman. Kalau memang tertutup atas kamu sekalian mendung, sempurnakan 30 hari Ramadan. Apa ini Syabannya? Sempurnakan 30 hari. Kemudian yang kedua, dengan melihat hilal, ini kalau kelihatan hilal, siapa yang melihat hilal? Yaitu orang yang dikatakan adlu syahadah. Adil, adil dalam Islam itu ada dua. Orang yang dikatakan adil itu ada dua. Yang pertama adlu syahadah, yang kedua adlu riwayah. Adlu syahadah ini lebih tinggi kedudukannya daripada adlu riwayah. Siapa itu adlu syahadah? Yang pertama zakaron, laki-laki, perempuan bukan. Yang kedua huron, huron itu seorang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Kemudian rasyidan, orang yang memiliki tadi itu pemikiran, bukan orang apa ini gampang lupa, lalian, pikunan, enggak. Kemudian dumuru'atin, orang yang punya kewibawaan. Lek biasa lu nggo pinggir dalan, cangkruan itu enggak punya wibawa namanya. Dumuru'atin ini paling repot, Pak. Dumuru'atin ini orang yang punya wibawa. Di antara yang bisa menggugurkan orang tidak dikatakan punya muru'ah dalam Islam, mereka yang suka mencopot dari penutup kepala, dak kupluan itu, atau memakai lengan pendek sekilanya terlihat, itu tidak punya muruah. Apa maneh katokan telung prapat enggak ada klamben itu tambah demenan-menan ini. Iku saiki olahraga, pit olahraga. Itu enggak punya muruah sudah kalau gitu itu. Paham ini? Kok repot teman? Ya itu memang Islam seperti itu. Syaratnya memang seperti itu. Dhumuru'atin harus punya wibawa. Yakidon, yakidon itu orang yang tanggap. Orang yang tanggap kalau bahasanya kita ini ya bisa dikatakan cerdas. Itu. Kemudian nafikon, orang yang bisa mengucapkan, bukan orang bisu. Sami'an, orang yang bisa mendengar, bukan maaf orang yang tuli. Basiron, maaf orang yang bisa melihat, bukan orang yang buta. Walam yartakib kadirotan, dia tidak melaksanakan dosa besar. Tak pernah minum khamer, tak pernah berzina. Kalaupun pernah minum khamer, itu harus ditunggu minta untuk bertobatnya 1 tahun baru bisa kembali orang menjadi ahli syahada itu. Kemudian walam yusiru ala shaghiratin, tidak terus menerus berbuat dosa kecil. Kalau terus menerus melaksanakan dosa kecil, ini bukan ahli syahada namanya. Maaf, kalau memang rokok itu, rokok dihukumi haram, karena kan ada 2 hukum katanya, makro sama haram. Kalau memang mengambil pendapat yang haram rokok, maka orang yang merokok bukan adlu syahada. Paham ya? Ya sing ate ngamuk, masalah ngrokok ngamuk ya ngamuk. Oh, ngaku maca kitab kok. Iki tapi ngene. Walam yusru ala shaghiratin, tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Ana ngomong, kalau memang rokok itu dihukumi haram, karena seperti di Indonesia kan ada 2. Ono sing ngomong makro, MUI ngomong haram, kan ngono. Kalau memang mengambil pendapat yang haram, berarti setiap dia ngerokok melaksanakan dosa kecil. Berarti dia bukan adlu syahada. Berarti orang model seperti itu tidak boleh melihat hilal. Gitu. Iya. Au asarra shaghiratan, atau dia terus-menerus melaksanakan dosa kecil rutin. Rutin. Tetapi kemudian dia bertobat, itu dikatakan juga dia adus syahada. Nah kalau adul riwayah ini sama hukumnya, cuma 2 bedanya, perempuan dan budak. Itu toh adul riwayah. Jadi kalau ada perempuan ngomong aku kelihatan hilal di sini, gak bisa. Kenapa? Ini bukan adus syahada, adul riwayah. Pernah kejadian zamannya Imam Malik itu, karena kalau melihat hilal itu ada beberapa orang nanti melihat hilal itu nanti keputusan yang banyak. Ini semuanya dari yang diutus oleh Imam Malik, itu semuanya tidak ada yang ngelihat hilal. Cuma 1 tok yang bisa ngelihat. Hebat kan? Semuanya yang diutus tidak ada yang ngelihat. Cuma 1 tok. Ngomong, anak ngelihat hilal katanya. Bingung koncoe. Kalau tidak salah diutus 10 orang mungkin. 9 orang menyatakan tidak kelihatan hilal. 1 orang tok kelihatan hilal. Datang ke Imam Malik, ditelok orang Imam Malik. Siapa sih ngomong ketok? Iki tok Imam, lain tak ketok jane. Delok, kene-kene. Majuan. Kon delok hilal jane. Iya ketok aku bulan, ketok kon ketok. Duduk hilal e. Apa? Idepe ati lugur. Idepe antilan cilik kene dadi ketok koyo hilal. Dijabut duduk hilal sing ketok iku. Iku idepmu sing ati coplok ditarik ketok. Oh iya Imam idepku wewe. Itu ya, itu melihat hilal itu dah, tidak semudah kau saiki, tidak ada ketentuannya itu, ya. Nah, makanya kita pasrahkan kepada pemerintah. Kemudian kalau secara umumnya wajib berpuasa kepada daerah tersebut dan daerah yang menyamai matlaknya, ini penting ini. Daerah tersebut dan daerah yang menyamai matlaknya, tempat munculnya matahari dan tenggelamnya matahari. Kita sama mana? Kita sama daerah Indonesia semuanya menyamai. Tidak ada bedanya. Tapi kalau kita dengan Mekah yonda, kenapa bedo? Bedo ini apa? Terbukti ini apa? Terbukti kalau sekarang di sini, sekarang kita waktu akan masuk waktu Isya. Di Saudi sian jam piro sian? Jam 6. 6 kurangi 4. 3:30 sian. Makanya tidak benar kalau ada orang ngomong tadi malam aku kelihatan di Mekah sudah sholat tarawih. Lo kenapa? Mekah itu lain matlahnya sama kita. Iki repot. Ayo ngeloki Mekah kabeh. Engko bingung, makane ojo bingung. Karena apa? Mekah bukan matlah kita. Kita harus menjadikan bahwasanya Mekah sebagai imam kita. Loh, lek dadene imam pisan, lek ngono kon adane bareng kok Mekah pisan. Jane melok imam. Kan ngono ah. Jadi jam 7, jam 11 bengi adane kon. Azan Allahu Akbar warung loh. Ono apa? Waktu isya saiki. Lha kok iso di Mekah imam kita. Loh. Berarti apa? Sampel kan? Makanya aja bingung pak, aja bingung. Oh, di Mekah kayak gini. Geneng no, masih di Mekah. Itu lain matlahnya sama kita. Kalau sama matlahnya, mana Jakarta sama kita? Sama. Tenggelamnya mataharinya, munculnya mataharinya, sama. Ini kalau aku ngomong-ngomong itu, nandak no apa? Nandak no pinter. Iya kan? Pinter. Pinter ngomong. Iya. Nah, itu menurut pendapat Imam Nawawi, sedang menurut pendapat Imam Rafi'i yaitu jaraknya tidak boleh melebihi 82 km. Jadi maaf sepuluhnya sing akeh, kalau sama Jakarta berarti bukan, tidak boleh melebihi jarak dari Qasar atau 82 km menurut pendapat Imam Rafi'i. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi enggak, pokoknya tenggelam sama munculnya matahari sama, wis sak matlak iku dene. Satu matlak. Kapan di sana puasa, kita wajib puasa juga. Alhamdulillah kita sudah ngambil pendapat yang sudah kuat, enggak ada masalah itu. Kemudian itu secara umum ya. Artinya umum iku delok kudu melok. Iki jenenge. Ono sabile khusus, secara khusus. Secara khusus itu apa? Yaitu melihat hilal di dalam orang yang melihatnya sendiri. Ana misalnya, ojo ana wis wong misale. Wong iki fasik. Apa wong fasik itu? Orang yang pernah melaksanakan dosa besar atau orang yang terus-terusan melaksanakan dosa kecil, fasik berarti. Kemudian dia melihat hilal, otomatis dia bersaksi kepada hakim kan? Hakim, tadi malam aku melihat hilal. Ditolak. Kenapa? Fasik, bukan abdus syahada, kan gitu. Nah, ini dia sendiri wajib berpuasa awake dhewe. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penghabaran orang yang melihat hilal, dihabari. Di situ ada tafsilnya. Kalau memang orang tadi itu yang menghabari, bisa dipercaya. Omongani iso dipercaya, maka ketika itu wajib berpuasa. Ya, ini ada orang ngabari. Hakim, tadi malam aku ngelihat hilal. Ya, ana ngelihat hilal misalnya. Orang yang ngomong ini bisa dipercaya misalnya. Maka ketika itu orang wajib ikuti dia. Baik orang yang dengar itu percaya atau enggak. Yang kedua, yang menghabari itu orang yang tidak dapat dipercaya. Tetapi ada satu orang mempercayai dia. Maka dia yang percaya wajib untuk mengikuti dia. Yang lainnya, enggak. Kau enggak akan dipercaya. Situ ngomong, enggak, lain masalah ini enggak dipercaya. Ya wis, sing percaya melo. Oh, sing enggak percaya, ojo melo. Tapi kalau orang itu dapat dipercaya, maka ketika itu wajib untuk ngikuti. Gitu. Iya. Iku coro-corone pak. Makanya saya sebutkan di sini, tidak semudah itu untuk menentukan Ramadan. Jadi itu tepak-tepakan. Moro ditentukan tanggal sekian. Tidak. Ono ilmu nekabe itu. Sopo sing abari, sing delok iku sopo, adru syahada atau tidak. Melalui kriteria, bukan moro sebarang uang. Delok, ayo delok. Tidak ditelok. Ini adru syahada atau tidak. Ini diceritakan sekarang tentang masalah penentuannya ya apa? Biar kita tahu, cek enggak gampang-gampang. Nah, kalaupun ada orang ahli hisab kan, ahli hisab. Orang ahli hisab itu kedudukannya, dia itu boleh berpuasa sendiri. Menurut dirinya sendiri, dia sendiri yang berpuasa. Melok enggak boleh. Apa ini? Mengajak orang tidak diperkenankan. Aku ahli hisab. Pak hisab Ramadan tanggal sekian. Wis, aku tok sing poso. Aku ngejak ayo muridku melo aku, ndak boleh. Bahkan kalau ada orang yang ikuti dia, karena apa? Karena dia gurunya, bukan karena hisabnya. Aku ngeloki awake karena dia ini guru ana, ndak boleh. kalau sampean tahu iki lho ahli hitungannya hisapnya kok ngene, sampean delok oh iya tepat hisapnya model kok ngene, berarti harus ngerti ahli hisap juga kan, boleh ngikuti. Kalau cuma ngikut-ngikuti ya wis pokoke iki riyo pokoke iki posoan aku melok, ndak boleh. Itu kedudukan hisap, ndak boleh seperti itu. Opo maning kok saiki dengan hisapnya dia menentukan hisap kemudian diumumno di tengah masyarakat. Ya wis jebles nemen keliru ndak karu-karuan. Nemen keliru nih. Duduk keliru titik, nemen. Keliru kuadrat iku jenenge. Akhirnya kacau kan? Akhirnya kacau. Dulu diceritakan itu di Pasuruan itu ada dua ulama besar kan, Kiai Hamid sama Kiai Mas Imam. Kiai Mas Imam ini orang ahli hisab hadirin. Dudu ahli hisab saiki. Lek ahli hisab saiki bagian rokok hisab tok dudu. Ahli hisab memang ngerti hisab beliau tadi itu. Suatu saat ketentuan Ramadan apa itu hari rayanya kok menurut hisabnya beliau itu sudah hari raya. Tapi pemerintah belum menentukan. Maka ketika itu beliau sendiri yang melaksanakan hari raya, yang lainnya enggak. Ketika itu ada orang mau datang ke rumah dia, ditutup sama beliau. Kenapa? Besok saja. Karena menurut pemerintah belum. Kalau aku sudah menentukan sekarang hari raya, tapi menurut hisabku kan? Akhirnya kan enggak kacau. Besoknya kan enggak. Hisab ono disebarno wer. Saiki hisabnya kok ini. Itu enggak tepat kabel loh Pak, hati-hati. Hah? Kalau ngikuti Ramadan karena hisab tadi itu, ini karena organisasiku, ndak sah bosoy. Harus mengetahui hisabnya orang yang menghisab, bukan orangnya yang menghisab, tapi hitungannya orang yang menghitung. Paham ini? Yang ketiga itu bisa juga mendapatkan apa ini? Ketentuan Ramadan itu dengan prasangka. Misalnya seperti dengarnya madafi' itu kalau zaman dulu itu belanggur. Kan ngono. Lek sono belanggur iku berarti Ramadan. Lek sono belanggur iku berarti masuk waktu berbuka puasa. Nah, itu. Jadi ada tiga hal tentang cara untuk penentuan hisab tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang tidak paham.